بعضكم مرضى؟ حول ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان حتى ينسلخ فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, sebaik-baik manusia. Bil khairi, dengan kebaikan. Hadis ini, ikhwan yang dimuliakan Allah SWT, menjelaskan kepada kita tentang Nabi SAW bahwasanya beliau adalah ajwadun nas, sebaik-baik manusia. Al-judu, kebaikan adalah i'ta'u ma yanbaghi liman yanbaghi. Al-judu artinya adalah memberikan sesuatu yang layak kepada orang-orang yang layak menerimanya. Al-jud, kebaikan. Kebaikan itu adalah ketika memberikan sesuatu kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dan al-jud itu lebih umum daripada al-infaq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik daripada umat ini. Berkata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah sebaik-baik manusia. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dalam segala sesuatu Rasulullah baik, dalam semua keadaan Rasulullah baik. Tetapi wa kana ajwad, adalah beliau lebih baik lagi, ma yakunu fi Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang diturunkan padanya Quran, bulan yang dilipat gandakan padanya amal. Maka Rasulullah SAW ketika datang Ramadan berlipat ganda kebaikannya. Maka ini menunjukkan anjuran untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, alangkah baiknya Nabi SAW ketika dia berjumpa Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min syahri Ramadan, adalah Jibril bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam pada malam-malam Ramadan. Tentunya apa tujuannya? Berkata Ibnu Abbas, hatta yansalikha fayudarisul Quran, dari awal Ramadan sehingga berakhir Ramadan, maka adalah Jibril fayudarisul Quran, mengajarkan kepadanya Quran. Maka kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwan bersumber daripada ta'ahud bil Quran, bersumber daripada mutola'ahnya terhadap Quran, pemahamannya terhadap Quran. Dan adalah Rasulullah SAW setiap tahunnya pada bulan Ramadan bermudarosah tadarus Al-Quran dengan Jibril setiap malamnya. Tentunya Al-Quran dalamnya segala macam bentuk kebaikan, dalamnya ada perintah, dalamnya ada larangan. Dan ini menunjukkan orang semakin dia belajar semakin baik, semakin dia memahami isi Al-Quranul Karim semakin baik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah-tambah kebaikannya, pertama karena bulannya bulan Ramadan, bulan penuh kebaikan, bulan diturunkan padanya Quran. Yang kedua karena mudarasatul Quran, karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bertadarus Quran dengan Jibril, mengingatkan Ibil mengingatkannya tentang isi Al-Quranul Karim. Dan ini menunjukkan keutamaan untuk mempelajari Quranul Karim di bulan Ramadan. Bahkan sebagian daripada para ulama-ulama kibar semisal Imam Malik rahimahullah ta'ala berbeda dengan kita. Jika datang Ramadan, dia tutup semua kajian. Kita Ramadan baru mulai ngaji, karena itulah ada waktu untuk datang ke masjid. Ya, adalah para a'immah, para ulama, kalau datang Ramadan mereka tutup semua kajian. Mereka hanya konsentrasi penuh memahami Quran, membacanya, mempelajarinya. Itu saja kerja mereka. Faidarisul Quran, maka Jibril bermudharasah mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran. Maka ini anjuran untuk mempelajari Quran ketika Ramadan. Saling bertadarus, yang satu mendengarkan, yang satu membaca, yang satu memperbaiki dan seterusnya. Maka ini adalah merupakan keutamaan bulan Ramadan di mana dibacakan padanya Quranul Karim. Karena itu ikhwan rahimakumullah, kebiasaan membaca Quran setiap malam, malam tarawih satu juz, itu adalah kebiasaan yang baik. Di mana insyaallah para hadirin, orang-orang yang salat dapat mendengarkan isi Quran selama satu bulan penuh 30 juz. Karena itulah perkara ini diutamakan. Diutamakan sekali dibandingkan orang-orang yang pada bulan Ramadan tidak melebihi daripada bacaan surat, surat pendek yang itu ke itu ulang berulang dan seterusnya. Maka ini tidak diutamakan. Apalagi sebagian orang-orang salatnya yang pertama wadduha, yang kedua qulhu, yang pertama nanti alam nasroh, yang kedua qulhu, dan begitulah seterusnya. Maka ini keutamaan untuk membacakan Quranul Karim, memperdengarkan semua isi Al-Quranul Karim. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu. Maka berkata Ibnu Abbas, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa Jibril ajwad, dia lebih baik lagi bil khairi, dengan kebaikan minar rihil mursal, daripada angin yang dihembuskan, daripada angin yang dikirimkan. Maka Rasulullah tabiatnya baik. Dia lebih baik kapan? Ketika Ramadan. Bahkan lebih lagi dia baik ketika berjumpa dengan Jibril ketika mempelajari Quranul Karim. Ini semua dampak daripada mempelajari Al-Quranul Karim ikhwan. Makanya insyaallah ta'ala barang siapa yang dia mempelajari Quran, memahami isinya, akan semakin berlipat-lipat kebaikannya insyaallah ta'ala. Sekarang kita masuk kepada bab yang kedua. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Kitabul Iman, Kitab Al-Iman. Jadi wahyu itu yang pertama, Kitab Bad'il Wahyi, kitab bermulanya wahyu, itu yang pertama. Yang kedua, Kitabul Iman. Maknanya adalah relevansinya antara bab yang kedua dan yang pertama, setelah turun wahyu maka datanglah iman. Setelah turun wahyu maka datanglah iman. Setelah dibacakan kepada Nabi Al-Quran maka datanglah iman. Dan iman secara bahasa ikhwan rahimakumullah, maknanya adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran, pembenaran yang kuat. Sebagian ulama menafsirkan makna al-iman adalah al-iqrar, keyakinan. Adapun iman menurut ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan, perkataan yang diucapkan dengan lisan, keyakinan yang bersumber daripada hati, dan amalan yang diamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Yaziru bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan berbuat taat, berkurang dengan buat maksiat. Inilah iman. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan yaziru bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, perkataan yang diucapkan dengan lisan. Maka tidak sah keimanan seorang yang tidak mengucapkan syahadat. Siapa yang mengimani Islam, meyakininya tapi tidak mengucapkannya, tidak dikatakan beriman. harus ada padanya ucapan. Karena itulah Abu Talib digolongkan ke dalam orang-orang kafir karena tidak mengucapkan kalimat iman. Ketika Rasulullah mengatakan kepadanya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah, dia katakan, berkata di sampingnya Abu Jahal, atarghabu an millati abika, apakah engkau membenci agama bapakmu, agama bapak nenek moyang kita? Maka Abu Talib tidak mengucapkannya. Ini menunjukkan di antara syarat iman harus mengucapkan dengan lisan, mengikrarkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka harus ada ucapan, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Apakah cukup dengan perkataan? Tidak cukup. Kalau cukup dengan perkataan saja, maka akan masuk Islamlah, berimanlah orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik mengatakan kalimat yang sama dengan diucapkan oleh kaum muslimin. Maka harus ada yang kedua, wa'tiqadun bil janan, keyakinan yang terhujam dalam hati. Ini yang membedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Bahwasanya orang-orang beriman, ucapan dia diucapkan dengan lisannya, diyakini dalam hatinya. Adapun orang munafik, apa-apa yang diucapkan dengan lisannya tidak diiringi dengan keyakinan dalam hati. Maka mereka dalam keraguan-raguan. Maka ikhwan rahimakumullah, tidak cukup hanya ucapan, harus ada keyakinan dalam hati, pembenaran dalam hati, iqrar, pengakuan dalam hati. Ini yang membedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Tayyib. Qaulun wa i'tiqadun, yang ketiga, amalun bil arkan, mengamalkan konsekuensi iman dengan seluruh anggota tubuhnya, lisannya dan seterusnya, mengamalkan. Apakah cukup orang mengatakan saya telah mengucapkan kalimat iman dan saya telah meyakini dalam hati saya? Apakah cukup? Tidak. Andai kata demikian, ya, maka andai kata cukup iman dengan perkataan dan dengan i'tiqad, keyakinan saja, maka akan benarlah imannya orang-orang murjiah yang mengatakan kalau sudah beriman dengan hati, diucapkan dengan lisan, maka sempurnalah iman, tidak lagi berbahaya seorang melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa besar, karena perbuatan bukan bagian daripada iman. Ini ucapan ghulatu al-murjiah, kaum murjiah yang menyimpang mengatakan kalau orang sudah beriman enggak berbahaya berbuat maksiat. Dia berzina, enggak apa-apa, akan dihapuskan dengan iman. Andai kata dia minum khamar, selama beriman dihapuskan dengan iman, enggak berbahaya. Allah musta'an, ini ucapan ghulatul murji'ah. Bahkan lebih daripada itu mereka mengatakan la yanfa'u ma'ahu ta'ah, enggak bermanfaat baginya perbuatan taat. Salat tahajud malam-malam, qiyamul lail, tahajud, ya, puasa sunnah, enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena amalan bukan bagian daripada iman. Maka ahlu sunnah jamaah mereka menggabungkan dalam iman perkataan, keyakinan dan perbuatan. Makanya ikhwan rahimakumullah, di antara ya, yang telah kita jelaskan kepada antum hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dengan niat. Berkata para ulama semisal Imam Syafi'i rahimahutaala dan lain-lainnya, huwa thulutsuddin, hadis ini sepertiga agama. Kenapa sepertiga agama? Mereka mengatakan agama dibagi tiga. Ada yang kembali kepada amalan hati, itulah dia niat, dan itu sepertiga daripada agama. Ada yang kembali kepada perkataan lisan, dan ada yang berkaitan dengan amalan anggota tubuh. Maka itulah dia seluruhnya Islam. Islam, amalan-amalan hati, atau amalan perkataan, ataupun amalan anggota tubuh. Jadi ikhwan rahimakumullah, iman menurut ahlu sunnah jamaah, siapa yang bisa? Peri? Mahua? Kasih mikrofonnya. Taib? Mahual iman? Bismillah. Al-imanu qawlun bilisan wa itiqadu biljanan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ah wa yankus bil maksiyah. Ahsant. Iman qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati. Wa amalun bil arkan, yang diamalkan dengan seluruh anggotanya. Dan ciri-cirinya adalah yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, yang mana dia akan bertambah-tambah ketika ada ketaatan, yang mana dia akan berkurang ketika ada kemaksiatan. Dan inilah dia al-iman menurut konsep ahlu sunnah wal jamaah. Tentunya ya, hal ini diselisih oleh ahlu bid'ah, semisal kaum khawarij dan murji'ah. Dalam perkara iman menyimpang, ya ikhwan, dua kubu yang bertentangan. Yang pertama khawarij, yang kedua Mu'tazilah, dan tentunya yang ketiga orang-orang Murji'ah. Ini kubu-kubu yang menyimpang dalam konsep iman. Orang khawarij mengatakan al-imanu syai'un wahid, iman itu satu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, in sabatal ba'du sabatal kull. Menurut kaum khawarij, iman itu jika dia ada, maka ada sepenuhnya. Ya, andai kata dia hilang, maka hilang sepenuhnya. Itu menurut siapa? Kaum khawarij. Konsekuensinya ikhwan, kata mereka, semua amalan-amalan ya dalam Islam itu iman. Andai kata terluput satu amalan saja, atau dikerjakan satu larangan saja, maka imannya semuanya gugur. Dengan itulah mereka mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Ini kaum khawarij. Ya, andai kata hilang sebagian, hilang sepenuhnya. Andai kata ada, maka ada sepenuhnya. Dia tidak menerima bagian. Kata mereka, al-imanu la yatajazza, iman tidak berbagi-bagi. Tidak ada namanya iman yang rendah, lebih tinggi, lebih tinggi. Enggak, iman satu, paralel. Andai kata hilang, hilang semua. Andai kata tetap sempurna semua. Ini kaum khawarij. Ya. Maka mereka, kaum khawarij, menganggap apapun bentuk perbuatan, dosa-dosa besar, itu adalah bukti yang membuktikan bahwasanya imannya telah gugur semua. Karena itulah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini kaum khawarij. Ya. Berhukum dengan sen Allah SWT kafir, berdusta kafir, berzina kafir, minum khamar kafir. Kenapa demikian? Karena kata mereka iman itu tidak berbagi-bagi. Andai kata satu perkara diperbuat daripada kemaksiatan, itu menunjukkan imannya telah tercabut. Subhanallah. Mereka menganggap semua perbuatan-perbuatan taat itu adalah iman. Jika ditinggalkan, maka dia telah gugurlah imannya. Kaum khawarij. Kemudian kelompok yang menyimpang yang kedua namanya Murji'ah. Kaum Murji'ah mengatakan ya, iman itu hanyalah perkataan dan perbuatan. Adapun asal kata Murji'ah dari kata-kata arja'a yurji, artinya yang menunda. Arja'a yurji'u irja'un wa murji'atun, yang menunda. Secara bahasa Murji'ah artinya yang menunda. Adapun Murji'ah yang dimaksudkan di sini adalah pemahaman satu kelompok yang mengatakan amalan, amal-amal itu bukan bagian daripada iman. Mereka menganggap iman, dan dalam hal ini kaum Murji'ah berbeda-beda. Yang paling ekstrim mengatakan iman cukup dengan ma'rifatullah, mengenal Allah sebagai Tuhan, itulah iman. Ya. Pemahaman ghulatul Murji'ah, iman hanyalah ma'rifatullah, mengenal Allah bahwasanya dia Tuhan pencipta, maka itulah iman. Dialah pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, inilah iman. Ini pemahaman ghulatul Murji'ah. Masuklah dalamnya Jahmiyah. Jahmiyah berpandangan, pengikut Jahm bin Safwan, iman itu hanyalah mengenal Allah. Maka dalam pemahaman ini ikhwan, iblis pun dianggap beriman, karena iblis mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis pun dianggap beriman, karena iblis mengatakan Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semua. Maka iblis mengakui Allah SWT yang menciptakan dirinya. Khalaqtani min nar, engkau telah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, engkau telah menciptakan dia Adam daripada tanah. Ini menunjukkan iblis mengakui Allah sebagai pencipta, maka dia telah beriman. Ini konsekuensinya. Ya. Iman menurut pemahaman yang nyimpal di antara mereka cukup dengan mengenal Allah. Akar pemahaman ini, ikhwan, melahirkan sikap-sikap ekstrim bahwasanya agama cukup dengan mengingat, enggak perlu salat. Ya. Kata mereka, cukup ingat-ingat saja sudah salat itu. Apa kata mereka itu bahasanya? Eling-elinglah, eling-eling wae wis. Berimanlah itu dah. Ingat-ingat aja cukup lo beriman. Bahkan mereka mengambil sebagian ayat, wa aqimil sholata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Tujuan salat untuk mengingat. Andai kata tercapai dengan mengingat, itulah dia salat. Makanya mereka malas salat. Ya. Ada yang mengatakan, orang-orang murjiah mengatakan al-imanu, ya, iman itu adalah qaulun wa i'tiqad, perkataan dan keyakinan saja. Maka seorang yang dikatakan beriman jika telah mengucapkan kemudian meyakini dalam hatinya. Ini ungkapan murjiah. Bagaimana dengan amalan? Amal tidak masuk ke dalam bagian iman. Bahkan amal tidak ada kaitannya dengan iman sama sekali. Karena itulah mereka mengatakan orang yang beriman enggak penting-penting kali amal baginya itu, enggak penting. Enggak akan menambah imannya karena iman pun menurut mereka juga satu bagian. Menurut kaum Murji'ah iman satu juga. Bedanya dengan kaum Khawarij, menurut kaum Murji'ah iman ini tidak akan bertambah dan tidak berkurang. Selama dia telah mengatakan dan telah meyakini, maka sempurna antara iman seorang yang berbuat ketaatan dengan seorang yang berbuat maksiat, sama kata mereka. Ya. Menurut kaum Khawarij iman itu satu, menurut kaum Khawarij satu, tetapi dia menurut Khawarij jika ada, ada sepenuhnya, jika gugur, gugur sepenuhnya. Itu menurut kaum Khawarij. Menurut kaum Murji'ah iman itu satu juga, padahal dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Andai kata telah terwujud dalam seseorang iman dalam bentuk perkataan maupun apa yang kedua, keyakinan, maka sempurnalah imannya. Ya, orang yang sholatnya rajin dengan orang yang sholatnya biasa, dengan orang yang tidak sholat, semua sama menurut pemahaman ini. Ya, inilah pemahaman Murji'ah yang mereka mengeluarkan daripada iman amal. Dan ini adalah merupakan pemahaman yang juga dipahami oleh sebagian daripada kaum fuqaha, ahli fiqih. Mereka mengatakan iman hanyalah perkataan dan perbuatan. Adapun amal, kata kaum murji'atul fuqaha, kaum murji'ah daripada ahli fiqih yang dinisbatkan kepada al-imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan amal adalah thamratul iman, buah daripada iman, yang tidak ada sama sekali yang tidak ada sama sekali dikaitkan dengan iman. Dia hanyalah merupakan buah. Buah daripada iman adalah amal. Ini pemahaman pun dianggap keliru oleh para ulama ahlu sunnah. Mereka mengatakan berbeda dalam pandangan Murji'ah, berbeda antara orang yang sholatnya banyak dan orang yang sholatnya biasa, orang yang puasanya banyak dan orang yang puasanya biasa. Tapi menurut mereka amalan yang banyak ini adalah merupakan buah saja daripada iman, bukan bagian daripada iman. Artinya kalaupun tidak dikerjakan tetap dianggap beriman. Ini bedanya, ikhwan. Mereka disebut dengan nama apa? Murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha. Tentunya mereka beda dengan kaum Murji'ah, ya, yang menyempal, yang mengatakan iman, kalau orang telah beriman tidak berguna baginya amal, tidak berbahaya baginya maksiat. Maka menurut Murji'atul fuqaha berbeda tentunya, berbahaya. Ya, yang tidak beramal berbahaya. Yang banyak amalannya bertambah imannya, tapi itu adalah merupakan buah daripada iman. Pemahaman ini, ikhwan, tetap dianggap salah oleh para ulama, tetap dianggap menyimpang daripada pemahaman ahlu sunnah jemaah. Maka ahlu sunnah wal jemaah menetapkan iman harus ada padanya perbuatan. Karena itulah, ikhwan rahimakumullah, dalam buku-buku ulama seperti usul sunnah, Syarh Sunnah, kadang-kadang Imam Berbahari, kadang Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semua mengatakan i'tiqad mereka al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Dan perkataan dibagi dua. Ya. Perkataan lisan, perkataan hati. Dalam sebagian definisi ikhwan, ulama al-Sunnah mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Perkataan dan amalan. Seolah-olah di sini ikhwan, enggak ada i'tiqad, enggak ada keyakinan. Ya. Dalam kitab Usul Sunnah, Imam Ahmad mengatakan qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Jika kita tanyakan kepada mereka, "Wahai para ulama, mana i'tiqad, mana keyakinan?" Maka mereka pecah lagi. Perkataan dibagi dua. Lisan, perkataan hati. Amalan dibagi tiga. Amalan, lisan. Itulah dia perkataan. Kemudian amalan hati, itulah dia i'tiqad. Yang ketiga, amalan anggota tubuh. Jadi masuklah dalam amal ini perkataan, dalam amal ini perbuatan, perbuatan hati, amalan hati. Perkataan lisan, perkataan hati. Amalan lisan, amalan hati, amalan anggota tubuh. Jadi lengkaplah semuanya ada pada yakni iman. Jadi saya tanya kepada antum. Sebagian ulama-ulama menyebut seperti Imam Berbahari, Al-Imam Ahmad, dia mendefinisikan al-imanu qaulun wa amal. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Timbul pertanyaan, mana bagian iman yang ketiga berupa keyakinan? Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Pak Iwan. Ahsan. Masuk ke dalam amal itu perbuatan, perbuatan hati. Al-amalul qulub, perbuatan hati berupa pembenaran, pembenaran kalimat syahadat, berupa tawakal, berupa bergantung, berupa takut, cinta. Ini semuanya amalan hati. Maka dia i'tiqad masuk ke dalam amalan. Karena amalan terbagi menjadi tiga, lisan, hati, dan anggota tubuh. Naam, kita baca hadis. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun Islam di atas lima perkara. Wa huwa qaulun wa fi'lun. Lihat. Kata Imam Bukhari, wa huwa qaulun wa fi'lun. Iman itu perkataan dan perbuatan. Mana i'tiqad? Ayo, Syekh Ibrahim. Berkata Imam Bukhari, al-imanu qaulun wa amal. Iman perkataan dan perbuatan. Mana i'tiqad? Ahsant, mumtaz. Masuk ke dalam amalan hati. Wa yazidu wa yanqus. Dan dia bertambah-tambah dan dia berkurang. Subhanallah. Inilah dia i'tiqad Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan ini pula i'tiqad Ahlu Sunnah. Bahwasanya iman itu bertambah dan bisa berkurang. Kata Khawarij, enggak bisa bertambah. Jika hilang, hilang sepenuhnya. Jika sempurna, sempurna semuanya. Kata kaum Khawarij. Ya. Kata kaum Murji'ah, iman enggak bisa bertambah, enggak bisa berkurang. Sama dia semua. Andai kata telah mengucapkan dan telah meyakini, sempurna sama. Enggak akan pernah berbeda-beda. Imannya Jibril akan sama dengan imannya orang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Ini perkataan kaum Murji'ah. Yazidu wa yanqus. Dia bertambah dan dia berkurang. Qala Allah Ta'ala. Sekarang Al-Imam Al-Bukhari mendatangkan dalil bahwa iman itu bertambah. Allah berfirman, liyazdadu imanam ma'a imanihim. Agar bertambah iman mereka. Ya. Iman sebagian mereka di atas sebagian lainnya. Wazidnahum huda. Dan kami tambahkan bagi mereka petunjuk kami. Bertambah petunjuk, bertambah iman. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah menambahkan orang-orang yang mendapat petunjuk, hidayah. Tidak dapat hidayah, Allah tambahkan hidayah. Subhanallah. Makanya ikhwan rahimakumullah, setiap saat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah ke jalan lurus. Ihdina, tunjuki kami. Apakah kita tersesat? Tidak, insyaallah. kita di atas kebenaran insyaallah. Kenapa kita meminta kepada Allah SWT hidayah? Bukankah kita telah berada dalam hidayah? Kita katakan ya, tapi kita bermohon kepada Allah agar menambah hidayah ini dan menambahnya dan menambahnya. Jadi kita meminta setiap hari ihdinash shiratal mustaqim, bukan artinya kita dalam kesesatan, tapi kita memohonkan kepada Allah tambahan hidayah. Subhanallah. Wa yazdadu alladhina amanu imana, dan bertambah imannya orang-orang beriman. Ayyukum zadathu hadhihi imana, jika turun ayat berkata orang-orang beriman, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan ayat ini? Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imana, adapun orang-orang yang beriman, bertambah-tambah iman mereka. Wa qawluhu jalla dzikruhu fakhshawhum fazadahum imana, ketika berkata orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, takutlah kepada mereka, musuh-musuh yang banyak, maka semakin bertambah pula iman orang-orang beriman. Wa qawlu ta'ala wa ma zadahum illa imanan wa taslima, tidaklah bertambah kepada mereka kecuali keimanan dan taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillahi minal iman, cinta fillah, cinta karena Allah, ya, wal bughdhu fillah, benci karena Allah, minal iman, bagian daripada iman. Ini ikhwan, semuanya menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Timbul pertanyaan, antum mengatakan iman bertambah dan iman berkurang, ini semua ayat hanyalah menyebutkan tambahan iman, mana yang berkurang iman? Ayo, siapa yang jawab? Coba antum lagi perhatikan, semua ayat yang saya bacakan hanyalah menunjukkan tentang bertambahnya iman, mana ayat yang menjelaskan berkurangnya iman? Apa jawaban kita? Jawab. Ini semua ayat, semua dalam Al-Quran, enggak ada yang menunjukkan berkurangnya iman, tapi bertambahnya iman. Dalam Al-Quran enggak ada hadis yang menjelaskan, tidak ada satu potong pun ayat yang menjelaskan berkurangnya iman, yang ada bertambahnya iman. Ah, silakan. Tadi kita katakan bertambah dan berkurang, mana berkurangnya? Nah, tafadhal, Ustaz Supomo. Kasih mikrofon dulu. Sesuatu yang bertambah pasti berkurang. Ahsant, lawazim. Konsekuensi bertambah berarti dia juga dapat berkurang. Sesuatu yang bertambah berarti dia juga dapat berkurang. Itu konsekuensinya. Maka ikhwan rahimakumullah, mafhumnya ketika iman itu bisa bertambah berarti bisa berkurang, ya, itu mafhumnya. Maka tidak ada ayat yang menjelaskan tentang iman itu berkurang, tapi konsekuensi andai kata iman itu bertambah berarti dia juga dapat berkurang. Nanti akan dijelaskan di sini cabang-cabang keimanan, ya, insyaallah taala. Wal hubbu fillah, cinta kepada Allah, itu bagian daripada iman. Apa makna al-hubbu fillah, cinta kepada Allah? Cinta karena Allah. Al-hubbu fi dalam, fillah dalam Allah, maksudnya dalam agama Allah SWT. Al-hubbu fillah. Al-hubbu dibagi tiga. Al-hubbu dalam Islam dibagi tiga. Pertama al-hubbu fillah, yang kedua al-hubbu lillah, yang ketiga al-hubbu ma'allah. Siapa yang bisa ngulangi? Pertama fadhal, fillah, lillah, ma'allah. Tiga. Yang satu kufur dan syirik. Yang satu kufur dan syirik. Yang mana yang kufur, yang mana yang syirik? Al-hubbu ma'allah, mencintai sesuatu ma'allah, bersama mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik. Cinta ibadah, cinta ibadah haruslah untuk Allah, ya. Karena cinta daripada jenisnya, ada namanya cinta ibadah, ada namanya cinta jibillah. Cinta jibillah adalah cinta yang telah terpatri dalam hati manusia, karena merupakan yakni ketentuan Allah, fitrahnya manusia. Ini cinta jibillah, cinta kepada anak, cinta kepada istri, ya, cinta kepada harta, Ini cinta yang jibillah. Bolehkah seorang mencintai anak dan istrinya? Boleh enggak? Boleh. Bolehkah kita mencintai orang kafir yang berbuat baik kepada kita? Kita cintai dia karena kebaikannya? Bukan karena agamanya, kebaikannya. Tiap hari dia kasih antum ada makanan, dia berikan makanan baik kepada antum, dan dia kafir. Dan orang secara fitrah mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Antum tenggelam kelelep, dia bantu antum, tolongnya. Kafir dia. Ya kan? Antum enggak ada uang, dia pinjamkan uang, kadang dia beri. Boleh? Takayert? Boleh atau enggak boleh? Mana antum ini? Antum beri dia karena dia baik, antum baik juga sama dia. Karena dia berbuat baik, antum buat baik sama dia. Ada makanan, antum berikan. Ini pak makanan, tetangga antum kafir. Boleh? Hah? InsyaAllah ta'ala boleh. Dan itu telah disebutkan oleh Syekh Fauzan. Dr. Salih Fauzan hafizullah ta'ala menyebutkan, ini tidak bertentangan dengan makna membenci orang-orang kafir. Ini karena ini adalah merupakan kecintaan yang kembali kepada jibillah, insting manusia. Jangankan antum, hewan saja mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Apalagi manusia, apalagi kita. Enggak mungkin antum tolak orang berbuat baik kepada antum, berbuat baik. Kafir kau, enggak mungkin. Pasti antum dan diri antum ada rasa apa? Cinta kepada kebaikannya, bukan karena agamanya. Jadi ikhwan rahimakumullah, yang dikatakan kufur syirik al-hubbu ma'allah, mencinta sesuatu bersamaan dengan mencinta Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, ini dia kufur. Ya? Sebagaimana cintanya orang-orang kufar kepada berhala-berhala mereka, cintanya orang-orang Quraisy kepada berhala-berhala mereka, sebagaimana mereka mencintai Allah. Orang Quraisy mereka mencintai Allah, tapi juga mereka mencintai berhala-berhalanya. Ya. Adapun orang-orang beriman, mereka lebih besar kejar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Hadapun orang-orang beriman, mereka lebih kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-hubbu ma'allah hukumnya syirik dan kufur. Kecintaan kepada istri, kepada anak, ya, itu adalah hal-hal yang wajar, hal-hal yang sah kepada orang tua, selama tidak bertentangan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika berhadapan, maka kecintaan kepada ini semua harus mengalah. Dalam peperangan, andai kata anak kita kafir wa'iyadzan billah, jihad, ketika itu walaupun dia anak kita berhadapan dengan kita, maka dia musuh. Ya, Abdullah bin Ubay bin Sal punya anak namanya Abdullah juga, cinta kepada orang tuanya karena dia orang tua, tapi benci kepada orang tuanya karena kemunafikannya. Sampai-sampai dia bilang, ya Rasulullah, kedengar orang tuaku mau dieksekusi mati oleh dirimu, jika itu benar biar aku yang penggal kepalanya. Aku khawatir kau serahkan kepada orang lain, aku melihat pembunuh ayahku, muncul kecemburuanku, muncul kebencianku, kubunuh dia, akhirnya aku masuk neraka gara-gara membunuh orang muslim. Biar aku aja yang bunuh dia. Ini adalah merupakan kesempurnaan cinta. Ya, cinta kepada istri, cinta kepada ibu, cinta kepada orang tua, fitrah. Tapi andai kata bertentangan dengan kecintaan kepada Allah, ketika mereka memerintahkan kita berbuat maksiat, melanggar syariat Allah SWT, maka kita harus campakkan semuanya. Jika istri menyuruh kita, bang, korupsi aja lah bang, itu orang-orang kaya, gimana abang manajer masa mobilnya buruk, udahlah pandi-pandi abang gimana ngatur supaya kita bisa agak enak dikit. Harus ngalah. Orang tua mengatakan kufur, ngalah. Kata Allah, wa in jahadaka ala antusyrika ma laysa laka bi'ilmun falti'uma. Andai kata keduanya memaksakan kepadamu untuk berbuat kesyirikan dalam perkara-perkara yang kau tidak memiliki ilmu padanya, jangan patuhi keduanya. Ya, inilah mana ayat la tajid qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallah. Enggak pernah kau dapat satu kaum yang mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mencintai orang-orang yang musuh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dalam agama. Kecintaan dalam agama. Andai kata istri antum ahlu kitab, contohnya Nasrani, dia Nasraninya, boleh menurut jumhur ulama. Bagaimana istri kita enggak kita cintai? Pasti kita cintai dia. maka boleh mencintai istri walaupun dia ahli kitab. Ini kecintaan fitrah, mencintai anak, mencintai orang tua, fitrah. Tapi ya, makanya ikhwan, cinta itu terbagi-bagi dalam diri kita. Ini cinta agama, ini cinta fitrah. Cinta fitrah dimaafkan selama tidak bertentangan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin orang dapat mengingkari fitrahnya, membenci ayahnya, membenci ibunya, membenci orang-orang yang berbuat baik kepadanya, mustahil. Jadi ini cinta yang syirik. Adapun yang kedua, al-hubbu fillah. Cinta fillah di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mengatakan, ya akhi, uhibbuka fillah. Aku mencintaimu fillah dalam Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makna al-hubbu fillah, ya, mencintai sesuatu itu karena dia adalah merupakan perkara yang dicintai Allah. Inilah al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah. Untuk antum mencintai saudara antum bukan karena dia gagah, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia kaya. Ya, antum mencintainya karena dia orang saleh dan Allah mencintai kesalehan. Maka antum mencintainya fillah. Membenci, ada orang-orang benci karena ya persaingan bisnis, persaingan enggak sehat, benci dia. Ada yang membenci seorang karena Allah. Maksudnya apa? Orang ini telah berbuat perbuatan yang membuat Allah murka dan benci kepadanya. Karena Allah membenci perbuatan tersebut, maka aku pun membencinya. Ini benci karena Allah, dan ini bagian daripada iman. Jadi ini makna al-hubbu fillah, mencintai sesuatu dalam agama Allah SWT. Yang ketiga, al-hubbu lillah, mencintai sesuatu karena Allah. Mencintai Nabi, lillah, karena ini ibadah, kita mencintainya ibadah. Ibadah ini haruslah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-hubbu lillah, mencintai Rasul, kita mencintainya untuk Allah. Mencintai orang-orang saleh, kita beribadah mencintai orang-orang saleh. Dengan ibadah ini kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita balasan. Ya. Mencintai orang saleh bisa fillah, bisa lillah. Fillah, kita cintai dia karena Allah mencintainya. Lillah, karena kecintaan kita ini amalan yang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memerintahkan kita untuk mencintai orang-orang beriman. Jadi namanya al-hubbu lillah. Fillah walillah. Kira-kira antum paham? Paham atau enggak paham? Hah? Insyaallah kita akan lanjutkan di hari esok. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum atubu ilai wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.